kapan Ibrahim Paso kelebing kabatan biu ada neke nenek itu bumi lingga hajak liu diwayang demen gen motor blima de demen gen mobil diketut demen gen juku anyoman demen jalan ada teman kenu berang ada teman kenu moglong ada teman kenu landu ada teman kenu kati de saling cacade perbedaan itu indah de saling cacade terlebih kabatan biu ada nenek-nenek itu gumiling gak ajak liu riwayan demen ken motor rimade demen ken mobil diketut demen ken juku panyoman demen mejalan ada teman kenu berak ada teman kenu moglong ada teman kenu landung ada teman kenu kati de saling cacade perbedaan itu indah de saling cacade tetap jaga persatuan kabatan biu ada neke-nenek itu bumi lingga ajak liu ada ne kulit ne selam ada ne mekulit putih ada ne kulit ne kuning ada ne mekulit coklat ada ne megamo Islam ada nama gamo Kristen ada nama gamo Buddha ada nama gamo Hindu de saling cacade perbedaan itu indah de saling cacade tetap jaga persatuan.